Ayang, nongkrong kita kok kayak ada yang kurang ya? Apanya sih yang kurang? Yang manis-manis gitu. Kan kamu udah manis. Kurang apa lagi sih? Ih, aku mau Dilan. Dilan? Dilan apaan? Baru, Coklat Dilan. Dengan 5 lapisan kenikmatan. Krim vanila, wafer stick, karamel, crispy biskuit, dan coklat. Enaknya bikin rindu. Ini nih yang mestinya ada pas lagi nongkrong. Coklat Dilan. Jangan dihabisin ya, berat. Buat aku aja, kamu gak akan kuat. Yeay, enaknya Coklat Dilan mah, aku pasti kuat ngabisinnya. Coklat Dilan, enaknya bikin rindu. Dapatkan Coklat Dilan sekarang juga. Coklat Dilan, enaknya bikin rindu.